Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan kelancaran untuk berpuasa di hari ini. Masyaallah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali tentunya dalam program spesial di bulan suci ini yaitu Halaqah Fajar. Satu program yang membahas tentang satu program yang membahas tentang pernikahan menuju keluarga surgawi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pembahasan kita mengenai konflik dalam rumah tangga. Sebelumnya kita sapa guru kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah gimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Berkat doa semuanya. Insyaallah alhamdulillah. Insyaallah. Dan semoga senantiasa ini para hadirin pemirsa mendengar dalam lindungan Allah, rahmat Allah, kemudahan dari Allah untuk bermacam-macam kebaikan di bulan mulia ini. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, mendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Tidak ada gading yang tak retak. Istilah ini atau peribahasa ini mungkin cocok ya jika disematkan dalam kehidupan rumah tangga. Karena setiap rumah tangga memiliki permasalahan-permasalahan sendiri. Bahkan saat setelah menikah, hal-hal kecil bisa terlihat buruk di mata pasangan yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Dan tentunya banyak faktor lain juga yang menjadi pemicu konflik rumah tangga. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita bersikap saat menghadapi konflik rumah tangga dari mulai hal sepele hingga besar? Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan penjelasan dari guru kita tercinta, Buya Yahya. Kepada Buya Yahya, silakan Buya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bicara tentang konflik dalam rumah tangga, karena rumah tangga di dunia tempatnya ujian, konflik. Akan tetapi konflik bagi orang beriman adalah untuk berbenah, untuk menggapai sesuatu yang lebih baik lagi. Bukan untuk kehancuran. Termasuk dalam rumah tangga. Adanya konflik dalam rumah tangga untuk berbenah. Paling tidak saat itu mulai faham karakter pasangannya. Sehingga semuanya saling menjaga untuk tidak melukainya lagi, menyakitinya lagi. Belajar. Kalau bicara konflik, semuanya ada konflik dalam rumah tangga. Sepertinya yang tidak punya masalah jadi bermasalah dia. Nah, karena masalah itu wajar, karena masih ada di dunia. Termasuk dalam rumah tangga baginda Nabi SAW. Memang baginda Nabi seorang yang maksum, tidak akan ada dosa dan salah. Akan tapi istri beliau adalah manusia biasa yang dengan segala kemuliaan. Yang dibersihkan oleh Allah juga. Akan tapi ada saat, ada kala sesuatu yang Allah jadikan seperti itu suri teladan bagi kita. Bukan untuk perendahan. Kisah Siti Aisyah. Awas jangan pandang Siti Aisyah dengan pandangan rendah. Ummul Mukminin, ibunda kita Siti Aisyah. Wanita cerdas. Termasuk wanita mujtahidah. Yang ilmunya derajat mujtihad. Seorang wanita yang ahli fikih. Yang beliau termasuk minal mukthirati fi riwayatil ahadithi. Termasuk wanita yang paling banyak orang, termasuk orang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi SAW. Ada kisah dengan Nabi. Ya, tapi bukan, jangan dianggap permusuhan. Pokoknya ada problem deh, konflik. Nabi dengan wahyu, tapi Nabi manusia. Nabi manusia, tapi dengan wahyu. Sehingga umayyan tiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Yang diberlaku, yang terjadi pada Nabi adalah tentu bimbingan wahyu. Ada perselisihan dengan Siti Aisyah. Nabi Allah memberikan pelajaran bagi kita, kalau terjadi perselisihan, jangan diselesaikan sendiri, kadang menjadi ramai. Ambil penengah. Fab'athu hakaman, kan hakam ada penengah. Maka orang yang paling bijak setelah baginda Nabi saat itu adalah Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Nabi memanggil Sayyidina Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, aku punya masalah dengan istriku Aisyah. Kau jadi penengah. Sayyidina Abu Bakar menjadi penengah bingung. Bagaimana aku menjadi penengah ya Rasulullah? Ini adalah putriku dan kau adalah nabiku. Gimana ini? Akhirnya kata bagi Nabi, kamu harus jadi penengah. Baik, aku akan jadi penengah. Setelah Sayyidina Abu Bakar siap jadi penengah, bijaknya seorang laki-laki yang bernama Nabi Muhammad SAW adalah dengan kelapangan memberikan kesempatan Aisyah. Siapa yang ngomong duluan, aku atau kamu? Aku atau kamu? Jangan silakan, ayo ngomong dulu. Kalau kamu ngomong. Sayyidah Aisyah pun juga seorang wanita yang punya wawasan. Diam-diam juga punya hormat kepada baginda Nabi. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, engkau saja duluan ya Rasulullah. Cuman karena lagi ada masalah dengan Nabi, ada tambahannya. Tapi jangan bicara kecuali yang benar ya Rasulullah. Nabi dia katakan begitu. Sayyidina Abu Bakar sebagai pendengar melihat putrinya ngomong begitu, enggak kuat. Siti Aisyah sampai dalam riwayat mau dipukul. Jangan dianggap ini jangan merendahkan Siti Aisyah, justru untuk contoh. Siti Aisyah dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar, kamu ngomong apa? Ya kan? Sampai Siti Rasulullah tuh ngerti kalau Siti Aisyah marah itu biasanya kalau lagi damai itu demi Tuhannya Nabi Muhammad, kan gitu ya. Tapi kalau lagi permasalahan dengan Nabi, demi Tuhannya Nabi Ibrahim, enggak disebutnya. Jadi Siti Aisyah itu Nabi itu sangat paham kalau Siti Aisyah lagi marah. Tapi marahnya tidak dengan kebencian. Jadi kalau Siti Aisyah lagi ngode demi Tuhannya Nabi Ibrahim, berarti lagi kalau bahasa sekarang lagi wah istriku lagi sensi lah, gitulah. Tapi kalau sudah demi Tuhannya Nabi Muhammad berarti aman. Jadi seorang suami itu paham karakter istri. Dan Sayyidina Abu Bakar waktu itu langsung ingin memukul lah istilahnya Siti Aisyah. Dikejar Siti Aisyah. Sudah dikejar, rupanya Siti Aisyah takut dengan ayahnya. Akhirnya Siti Aisyah cari perlindungan. Tiba-tiba Siti Aisyah berlindung di bawah dadanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah begitu Siti Aisyah baru sadar. Bahasanya yang lagi dipeluk saat ini adalah yang beliau lagi bermasalah. Akhirnya Siti Aisyah lihat wajah baginda Nabi dan baginda tersenyum. Ternyata selesai urusannya. Apa yang bisa diambil oleh para guru tarbiyah dari sini? Anda itu akan menjadi suami hebat kalau ternyata istri Anda yang bermasalah dengan Anda, dia tidak mencari perlindungan di tempat lain, tetap kepada Anda. Itu baru suami hebat. Dalam keadaan apapun, curhatnya enggak kemana-mana, bukan ke medsos. Anda baru laki-laki hebat. Lihat, Siti Aisyah, lihat. Biarpun ada konflik, tapi diam-diam tetap pengayomnya siapa? Suaminya. Ini pendidikan yang harus kita pahami. Jadi Siti Aisyah dibuat losok begitu sebagai contoh. Dan damai setelah itu. Akhirnya apa? Kalau Anda punya konflik dengan istri Anda, pastikan suami Anda tidak menjadi monster yang menakutkan. Jadi istri Anda yang lagi bermasalah dengan Anda pun siap diajak diskusi dengan Anda. Tapi ada suatu ketika seorang istri berkata, aduh Buya aja ya, tolong ngomongin suami saya tidak berani ngomong. Ajib, sama istrinya, sama suaminya tidak berani ngomong. Ini hidup kayak apa ini? Tidak ada keterbukaan. Memangnya kenapa suamimu? Aduh Buya, salah sedikit saja. Aduh, kenapa suami seperti itu? Hei suami, kenapa Anda seperti itu? Anda jadi monster di rumah. Lihat seorang Nabi. Ternyata Siti Aisyah lagi bermasalah pun ternyata di saat mencari perlindungan di bawah dandana baginda Nabi SAW. Sekarang kadang-kadang permasalahan sedikit satu tangga satu kampung tahu semuanya. Pagi-pagi ngelihat WhatsApp-nya di apa namanya? Di status sudah kelihatan pagi-pagi dapat cerewetan. Loh, suaminya. Ini istri model apa kayak begitu tuh? Ceritanya satu kampung. Anda ini perempuan apa kalau begitu? Lihat. Jadi suami yang hebat adalah biarpun bermasalah dengan istrinya, tetap sang istri punya kekaguman. Ini hanya permasalahan sebatas itu saja, akan diselesaikan. Tidak akan kurang hormatnya kepada seorang suami. Nah, seperti itulah kasusnya. Nah, kemudian, jika dalam rumah tangga ada permasalahan terus yang tidak pernah terselesaikan, maka ketahuilah, mungkin dia adalah salah bergaul, atau salah berguru, atau mentalnya tidak sehat. Antara tiga ini. Bergaulnya dengan cara bergaul yang salah. Mungkin bergaul dengan grup-grup suami yang tidak pernah mengajarkan kasih sayang kepada istrinya. Atau seorang istri hidup dengan istri-istri yang memang kerjaannya adalah nuntut dan segala macam. Akhirnya salah bergaul. Ini berbahaya, salah bergaul. Kadang seorang istri kumpulnya dengan istri. Suatu ketika ada. Kita di sebuah di terminal, stasiun, bandara. Ada televisi, itu lagi ada sinetron atau bagaimana. Kami tidak pernah mencermati, hanya pas kita nongkrong lihat. Ini gaya seorang istri. Memang itu ada dihadirkan dalam sebuah sinetron. Itu bisa jadi omongan ibu-ibu. Hei, kamu tahu enggak? Kata seorang istri, gayanya gaya orang yang julid, apa orang yang pengen apa. Tahu enggak? Hati-hati ya. Kalau sudah suamimu semakin baik kepadamu, hati-hati. Itu biasanya ada apa-apa di sana. Ini kan kalimat kurang ajar. Akhirnya semuanya mendengar, oh iya, jangan-jangan. Pulang ke rumah tuh ngoreksi, ngontrol HP suaminya. Ini kan sinetron tidak mendidik, salah bergaul. Wong suaminya baik kok malah dicurigai, kok anak apa minta suamimu nempelengi kamu, hei. Ini loh, saya lihat sinetron, saya ditunjukkan, begitulah sinetron. Berarti salah berguru dong. Ya kalau suami baik, alhamdulillah. Ini gara-gara omongan ini, itu gak, di dalam cerita sinetron itu istri-istri yang dengar tuh pulang langsung, yang merasa suaminya baik ngasih hadiah itu malah curiga. Jangan-jangan. Gara-gara omongan. Itu disinetronkan. Ini namanya salah bergaul. Suami juga salah bergaul, hati-hati. Awas perempuan ini jangan dikasih kesempatan ya. Ngelonjak lah nanti. Dia yang punya istri ngelonjak, orang lain suruh ngelonjak. Sebenarnya itu suami yang memprovokasi yang lainnya. Awas lah, hati-hati dengan perempuan. Istri itu kalau dikasih hati sedikit ngelonjak. Itu sebenarnya dia saja pengalaman di rumahnya. Yang lainnya harus rusak kayak dia. Ini salah bergaul. Jadi salah bergaul, salah berguru, atau mental. Nggak kebayang loh, Kak. Kami itu nggak kebayang, belum bisa saya mencerna seorang kekasih mencaci kekasih. Saya belum bisa nerima, saya belum bisa terima. Orang biasa saja saya kenal Anda, baru nyaci Anda, saya nggak bisa kok. Ini suami, istrinya yang melahirkan 4 anaknya dicaci. Ini bagaimana? Apalagi naudzubillah memukul. Ayo. Mental. Datang ke psikolog sana. Rumah tangga harus indah, ya Allah. Maksud kami harus Anda sadar dong. Berarti dalam rumah tangga yang selalu ribut dan sebagainya, selesaikan dengan 3 hal. Bergaulah dengan orang yang benar. Bergurulah dengan orang yang benar. Jika permasalahan mental, Anda harus paham. Anda harus segera berbenah. Mungkin mental Anda yang tidak sehat. Masa memukuli istrinya? Kan dikatakan, siang hari dipukuli, malam digauli. Udah itu kan kebodohan, lucu. Punya anak dan sebagainya, tempelengan dan sebagainya. Maka kata Nabi, itulah kedungan. Nabi mengatakan siapa orang-orang dungu, laki-laki dungu, ya itulah. Yang siang hari mukul suami istrinya, malam harinya menggauli istrinya. Mana ada keindahan? Kok tega? Anda coba, Anda yang sehat akalnya Anda. Gimana Anda bisa mukul istri Anda? Gimana ceritanya? Bikman? Ini tangan Anda mukul istri Anda? Kalau Anda menyaksikan acara ini, kok Anda berani mukul istri Anda? Anda kena mental ini. Sehingga kami selalu sampaikan, suami yang baik tidak akan mukul istrinya, biarpun istrinya layak dipukul. Kalau ternyata nggak bisa dididik dan sebagainya, Anda tesreh besan, lepas dengan cara baik. Tanpa harus caci maki, tanpa harus mungkar aibnya, tanpa harus merendahkannya. Indah. Makanya berguru itu penting. Maka kekerasan dalam rumah tangga ini sebabnya, yaitu tadi. Salah bergaul atau mental. Istri marahnya kepada suami tidak kira-kira. Sampai suaminya diem tak, nggak ngapa-ngapain. Hanya urusan sepele marah. Urusan sepele. Istrinya naruh sandal rapi-rapi. Suaminya nurunkan sandal, marah. Urusan sandal aja marah. Bahkan kadang urusan seolah-olah baik, urusan kebaikan. Oh ya, saya paling enak dengan suami saya. Gak pernah tahajudan. Tahajud sunnah, Bu. Jangan sampai. Memang sandalnya suami tahajud, tapi urusan yang tidak wajib jangan jadikan problem dong. Anda boleh bersemangat untuk menjadikan rumah tangga Anda baik, tahajudan, duhaan. Tapi hal-hal yang tidak wajib tentunya tidak boleh Anda jadikan sebuah kewajiban. Tentunya himbauan iya. Cuman kadang-kadang marahnya kan seolah bentuknya syar'i ya. Tapi sebenarnya mental ya. Ingat? Jadi problem rumah tangga itu Makanya kalau kita ingin menyelesaikan problem rumah tangga, saya harus melakukan tiga hal tersebut. Gurumu siapa? Bergaulmu dengan siapa? Bergaul itu maksudnya sinetron yang ditonton itu bergaulan. Ya itu tontonan itu bergaulan. Bergaulmu dengan siapa? Guru juga itu. Kemudian kamu sehat enggak mentalmu? Itu saja. Jadi kita bicara tentang nasihati gini. Kalau tiga permasalahan belum diberesi, tentu saja sampai rumah berantem. Bahkan bisa saja. Siapa yang lapor ke Buya? Kamu yang lapor. Oh, tambah berantem di rumahnya. Padahal datang hanya pengen cari solusi. Kamu nyebut app saya ya. Kamu cerita apa aja ke Buya? Ayo. Karena apa? Mentalnya. Khusnudzon kami, Anda tidak akan punya problem. Dalam Islam, imsak bima'ruf. Dalam rengkuhanmu, suami istri yang baik. Kalau ternyata sudah tidak ada kecocokan, tidak ada caci maki. Sehingga tidak ada broken home dalam Islam. Terpaksa harus cerai karena tidak ada kesesuaian, perceraian. Tapi tetap saling menghargai. Seorang suami mengajari anaknya agar bakti pada ibunya. Sayang, umikmu memang bukan istrinya ayah lagi. Tapi dia tetap umikmu, sayang. Biarpun problemnya sudah tidak karu-karuan, berantem terus dulu, berpisah dengan cara yang baik. Jangan ajari anak untuk bermusuhan dong. Seorang ayah yang kebetulan anaknya bersama sang ayah, tetap dibisikin, sayang, kamu sekarang dengan ayah. Oke? Tapi kamu harus berjanji, kalau sukses, yang bakal memuliakan umimu adalah kamu. Oke? Sayang? Ya. Seorang istri hebat pun juga demikian. Apalagi dengar berita tentang ayahnya yang tidak baik, negatif. Sayang, kamu dengar apa tentang ayahmu? Ayah begini. Ayahmu tetap ayahmu. Apapun yang kau dengar, ayahmu tetap ayahmu. Kalau ayahmu tidak baik, kau berjanji. Ayah akan membawa ayahmu kepada kebaikan. Hormati ayahmu, cintai ayahmu. Jadi diajari yang baik. Makanya tidak ada broken home dalam Islam. Tidak ada dendam. Tidak ada permusuhan. Maka perlu Anda belajar. Perlu kita belajar. Perceraian imsak, bima'ruf, tasrih bi'ihsan. Dilepas dengan cara yang baik. Bahkan kalau melihat sesuatu, na'udzubillah. Misalnya, na'udzubillah, semoga tidak terjadi pada Anda. Seorang suami melihat istrinya, mohon maaf melakukan hal yang tidak berzinaan, selingkuh dan sebagainya. Tidak perlu Anda ngobrol kemana-mana. Kalau Anda memang tidak mampu untuk merawat yang mendidiknya, cukup Anda lepas dengan baik-baik. Kembalikan ke orang tuanya, selesai. Tanpa harus Anda sebarkan bahwasanya. Kalau Anda sebarkan dia, itu ibunya anak-anak Anda loh ya. Yang malu siapa? Anak Anda malu sepanjang masa. Dan juga Anda telah tidak bisa mendidik dia pada akhirnya. Maka memang ada pendidikan, ilmu. Ilmu menyelesaikan problem ada. Nah, seperti itu. Semoga Allah muliakan kita semuanya. Ingat, sehingga bicara tentang kalau ada orang bicara KDRT itu, bau busuk yang ada di aliran sungai tidak akan bisa kita selesaikan kecuali di ujungnya sana kita bersihkan. Wong bangkainya di mata air sana kok. Di sini tetap selokan kita bersihkan, kita kuras lagi, keluar lagi. Permasalahannya intinya dari situ. Anda beri kasih 1000 nasihat kepada seorang, tapi pulang dia bergaul dengan orang yang salah, balik lagi. Atau dia mentalnya belum stabil, Anda nasihati malah musuhan dengan Anda kok. Maka kami himbau kepada yang punya masalah psikologi, tandanya adalah emosi Anda tidak terkontrol. Hal sepele tiba-tiba Anda jadi marah. Ya, ada benci tapi cinta itu psikologi. Psikologi, benci tapi cinta itu adalah masalah psikologi. Maka Anda bisa datang pada psikolog ahlinya untuk bisa menyelesaikan psikologi yang memang kenal dunia Islam. Sehingga dalam menyelesaikan problem psikologi Anda ladah dengan cara yang islami. Akan ditata mental Anda. Tentunya di sana adalah ada urusan hati, kedekatan hati kepada Allah. Itu ada pembahasan dunia tasawuf. Ya, insyaallah kita sabar, kita tabah, kita melihat pasangan kita lahan pahala. Sehingga kalaupun dia marah, bagiku adalah pahala itu tentu pendidikan lain. Pendidikan akhlak, akhlak yang mulia. Seperti itu. Syukran kasiran Buya atas penjelasannya. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV mendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan kembali pada pembahasan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program spesial Halaqoh Fajar.